Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Al-Fusul di Siratul Rasul, pasal-pasal di dalam sirah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pada pertemuan-pertemuan terakhir ya, sebutkan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yakni masa-masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi seorang rasul, kemudian Nabi diutus menjadi seorang rasul tentang pertama kali turun wahyu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bagaimana beliau berdakwah waktu itu mendapat tantangan dari orang-orang Quraisy sampai Nabi setiap tahun mengatakan kepada orang-orang yang melakukan ibadah haji, siapa kaum yang mereka itu mau membawaku? Fa'inna Quraisy qad mana'uni an ubaligha risalata rabbi, karena Quraisy telah menghalangi aku untuk menyampaikan risalah Allah SWT. Demikian juga sampai kemudian orang-orang Ansar menerima dakwah Nabi SAW ketika mereka melakukan ibadah haji sidiyah itu. Mereka menerima dakwah Nabi SAW, sampai disebutkan tidak ada rumah di Madinah kecuali masuk Islam di situ. Karena Nabi masih di Mekah. Akhirnya disebutkan tentang Nabi SAW ditinggal oleh istrinya Khadijah, meninggal beberapa hari, demikian juga pamannya Abu Thalib. Kemudian Nabi SAW selain mengatakan dihibur oleh Allah SWT dengan melakukan Isra Mi'raj, kemudian sampai waktunya Nabi diizinkan oleh Allah SWT untuk hijrah. Terlewat pembahasan tentang berangkatnya Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah. Demikian juga sebutkan beliau kemudian berangkat, kemudian mendatangi Quba, ini sholat di situ dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian juga pembangunan Masjid Nabi SAW, ya, yang mana kemudian Nabi SAW ingin membeli tanah waktu itu, yang dia itu adalah Mirbadan, ini asalnya tempat kandang ataupun tempat menjemur ini korma yang dimiliki oleh dua orang yatim, ya, sebagian mengatakan Sahal dan Suhail. Kemudian dibangunlah Masjid Nabi SAW yang sampai kita sekarang mengetahuinya. Kemudian beliau pun membangun rumah untuk istri-istrinya, yang paling dekat adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha dengan Masjid Nabawi. Dan kita masih dalam pasal Mu'akhah, Al-Mu'akhah Bainal Muhajirin Wal Ansar, persaudaraan. Jadi Allah menyaudarakan Bainal Muhajirin, antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Sebenarnya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa Nabi ketika datang Madinah kemudian beliau melakukan perjanjian, perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ya, demikian. Sampai kemudian dakwah tersebar, akhirnya diizinkan untuk jihad. Nanti di waktu berikutnya disebutkan, ya, Nabi memerangi dulu orang-orang sekitar Madinah dulu, dibersihkan, diberikan kemenangan oleh Allah SWT, kemudian menyebarkan dakwahnya keluar dengan berjihad di luar Madinah. Sebutkan bahwa kemudian Nabi SAW melakukan perjanjian, wada'a Rasulullah man bil Madinah minal Yahud. Karena itu banyak orang Yahudi waktu itu, baik Bani Kainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Nabi melakukan perjanjian awalnya, perdamaian dengan mereka. Berkata Nabi Dali kan kitaban, Nabi menulis kitab, menyuruh orang menulis. Kemudian masuk Islam di situ ulamanya orang Yahudi, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan oleh beliau, oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa akha Rasulullah SAW bainal muhajirin wal ansar. Berikutnya, tahapan berikutnya adalah Nabi membuat persaudaraan, mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Fakanu yatawarathuna bihadza. Dulu mereka saling mewarisi dengan persaudaraan ini. Ini orang Ansar, ya, saudaranya ada orang Muhajirin. Kalau meninggal, Ansar ini yang mewarisi orang Muhajirin. Dulunya seperti itu. Yatawarathun, saling mewarisi. Bihadzal ikha, dengan persaudaraan ini. Fiibtidail Islam, di awal Islam. Irsan, dalam hal warisan, muqaddaman al-qarabah. didahulukan daripada kerabat, daripada anaknya, daripada bapaknya. Yang didahulukan adalah saudaranya dari orang muhajirin atau sebaliknya. Wa faradallahu subhanahu wa ta'ala iddaka zakah. Allah subhanahu wa ta'ala memfardukan di waktu itu zakat. Rekon bi bukhara al-muhajirin sebagai bentuk kelembutan. Bi bukhara al-muhajirin untuk orang-orang fakir dari orang-orang muhajirin. Wa kata dakara Ibnu Hazm fi hadha tarikh. Ibnu Hazm menyebutkan ya di dalam tarikh ini. Ya, disebutkan bahwa wajibnya zakat di tahun-tahun ini. Wa qad qala ba'du huffaz min ulama al-hadis, dan telah mengatakan sebagian penghafal hadis dari ulama hadis, innahu ayyahu fardhu zakah matakan, sungguhnya berat ya untuk ditentukan kapan itu wajibnya zakat. Kapan? Apakah awalnya sejak Nabi mendatangi Madinah untuk kemudian memberikan kelapangan untuk orang-orang muhajirin yang fakir atau bagaimana? Ini di sini disebutkan oleh beliau bahwa Nabi SAW mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansar, bahkan mereka saling mewarisi. Disebutkan oleh Ibn Hajar, demikian juga yang lainnya, yang mana mempersaudarakan Nabi dengan para sahabatnya, disebutkan oleh Imam Bukhari juga. Disebutkan di jilid yang keempat, halaman 581. Dan itu banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang persaudaraan Nabi SAW, persaudaraan antara muhajirin dan orang-orang ansar. Disebutkan di sini di hadis nomor 2292. Qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Sulaiman bin Muhammad wa hadatsana Abu Usama an Idris an Talha bin Musarib an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebutkan ya apa yang ada dalam surat An-Nisa ayat yang ke-53. Wa likullin ja'alna mawaliya, dan untuk semuanya kami jadikan mawaliya, perwalian. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari apa yang ditinggalkan oleh walidan, ini orang tua dan orang-orang dekat. Ya, demikian. Jadi saling mewarisi antara apa? Antara saudara dengan saudaranya. Sebutkan oleh Ibnu Abbas di sini, warasatan, sara waris. Waladzina aqadat aymanukum, dan yang membuat perjanjian di antara kalian, yang membuat perjanjian-perjanjian kalian. Qala, berkata Ibnu Abbas, kana al-muhajirun lamma qadimul Madinah, orang-orang muhajirin ketika mendatangi Madinah mewarisi orang muhajirin dari orang Ansar. Duna dawi rohimihi, bukan orang-orang kerabatnya. Dan ukhuwah, karena persaudaraan yang Nabi SAW buat waktu itu. Ini awalnya. Falamma nazalat, ya, kemudian ketika turun walikulin ja'alna mawaliya, ya, setelah itu baru. Jadi ayat ini tadi, walikulin ja'alna mawaliya, dan untuk setiap orang kami jadikan wali-wali. Maksudnya apa? Ini maksudnya malah warisan. Ini maksudnya adalah kerabatnya itu mendapatkan. Ketika turun ayat ini, walikulin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, ya, setiap orang kami jadikan dia itu mawali, wali, yakni mendapatkan warisan itu dari apa yang ditinggalkan oleh dua orang tua atau orang-orang dekat. Maka ayat ini menghapuskan nasakhat, menghapuskan tadi. Jadi awalnya mereka itu saling mewarisi, kemudian turun ayat ini dihapuskan semuanya. Ya, demikian. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 2292. Adapun di hadis nomor 3937 lebih panjang lagi disebutkan di sini oleh beliau di kitab Manaqibul Anshar, ya, keutamaan orang-orang Anshar. Bagaimana Nabi waktu itu mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, sampai disebutkan Abu Darda itu rajin melakukan sholat waktu itu, demikian juga puasa di pagi hari. Akhirnya istrinya mengeluh kepada Salman, kemudian disebutkan hadis nanti. Demikian juga kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, waktu itu ditawari oleh Sa'ad bin Rabi, orang Ansar, untuk mendapatkan apa? Karena dia mempunyai dua istri saat ini, Sa'ad bin Rabi, untuk dia mencerai dikasihkan ke Abdurrahman, demikian juga harta yang dibagi. Zainal Abdurrahman bin Auf, beliau yakni menolaknya dengan lembut, sampai kemudian Abdurrahman bin Auf mempunyai harta. Demikian juga yang lain yang disebutkan juga padapun oleh Imam Bukhari disebutkan di sini bab ikhwa'in Nabi bainal muhajirin wa ansar. Nabi bersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang ansar. Demikian juga ya di bab di kitab Manaqib Ansar juga kaifa akhwa Nabi bainal ashabi, bagaimana Nabi mempersaudarakan di antara sahabat-sahabatnya. Disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar ketika menyebutkan bab ini. Kalau Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, kalam akhah amarata ini adalah persaudaraan ini dua kali. Kalau yang kita ketahui kan ketika mereka datang di sini kan ke Madinah. Ibnu Abdul Bar menjelaskan bahwa persaudaraan yang pernah Nabi buat itu dua kali. Yang pertama, maratan bainal muhajirin khosah wa dzalika bi Mekah. Yaitu persaudaraan di antara orang-orang muhajirin di Mekah. Dulu pernah terjadi juga, tapi ini jarang kita mengetahui malah. Jadi dulu Nabi pernah bersaudarakan di antara sahabat-sahabat yang ada di Mekah. Kemudian yang kedua adalah maratan bainal muhajirin wa ansar. Yang kedua adalah bersaudarakan antara muhajirin dan orang ansar. Dan yang dimaksudkan di sini adalah itu. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar, sebuah dari Ibnu Sa'ad, bahwa ketika Nabi SAW mendatangi Madinah, Nabi bersaudarakan di antara mereka. Ya. Al-Muwasah, mempersaudarakan itu apa? Untuk saling memberikan kelapangan. Wakan yatawarasun, dulu mereka saling mewarisi. Wakan utis'ina nafsan, asalnya mereka 90 orang. Ya. Sebagian dari muhajirin, sebagian lagi dari ansor. Walaupun sebagian mengatakan itu ada 100 orang. Kemudian disebutkan, ya, oleh Suhaili, Suhaili mengatakan, aku bin asabihi liyudhibu anhum busyatul gurbah. Kenapa waktu itu Nabi mempersaudarakan mereka agar hilang pada diri orang-orang muhajirin itu beratnya apa? Beratnya keasingan. Mereka meninggalkan istrinya, meninggalkan hartanya, meninggalkan saudaranya dari Mekah menuju Madinah. Kenapa dipersaudarakan? Untuk menghilangkan rasa sendiri. Orang kadang ya, satu kampung namanya yang ahli sunnah cuma sedikit, kalau merasa asing kan gitu. Kadang mendatangi saudaranya, ziarah dan sebagainya. Demikian juga waktu itu Nabi ingin menghilangkan ya Allah alam menyendiri itu, rasa asingnya itu. Wa yata'annasu min mufaraqatil ahl, demikian juga menjadi lembut dengan sebab mereka menjauhi keluarganya. Wal asyirah, demikian juga kerabatnya. Wa yashuddu ba'dhum asla ba'd, menguatkan satu dengan yang lain. Falamma azal Islam, ketika Islam itu mulai kuat ya, demikian juga hilang sudah mereka sebagian menikah satu dengan yang lain ya, maka dihilangkan hukum warisan tadi. Dan dijadikan setiap mukmin itu adalah bersaudara satu dengan yang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ini ketika kemudian mereka mulai kuat Islam, demikian juga mereka mungkin mulai berkeluarga dan sebagainya, maka dihilangkanlah tadi hukum warisan yang pertama tadi. Kemudian dijadikan innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin itu adalah bersaudara. Kemudian disebutkan di sini siapa yang disebut yang bersaudara oleh Nabi SAW, disebutkan ya dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa beliau waktu itu dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Ali bin Abi Thalib. Paham ya, Abu Sa'id dengan Ali. Hamzah dengan Zaid bin Harithah, dua bersaudara. Hamzah dari mana? Dari muhajirin. Orang-orang muhajirin, orang Mekah. Dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'adh bin Jabal. Jadi Mu'adh bin Jabal adalah seorang Ansar. Kadang kita kan enggak tahu sahabat ini siapa yang muhajirin, siapa yang Ansar. Jadi sini disebutkan diketahui. Ya. Ja'far itu kan dari mana? Dari Mekah. Ja'far bin Thalib dipersaudarakan dengan Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal seorang sahabat dari Madinah. Demikian disebutkan. Kemudian lagi Mu'adh ya disebutkan sebagian mengatakan dengan Abdullah bin Mas'ud. Abu Bakar dengan Khalijah bin Zaid. Umar dengan Utsman bin Malik. Itu. Yang kisahnya waktu itu Pernah Umar kan waktu itu bergantian dengan sahabatnya, dari saudaranya, dari orang Ansor. Saya yang bagus itu. Ini sampai-sampai Umar bin Khattab itu takut kalau kemudian ilmunya itu luput ketika dia bekerja, maka dia apa? Menyuruh saudaranya ini yang dari Ansor untuk belajar di depan Nabi. Kemudian nanti Umar menanyakan apa yang terjadi di waktu itu. Ya, demikian juga sebaliknya. Sehingga di situ dalam riwayat kan Ali akun min al-Ansor, aku punya saudara dari Ansor. Gitu. Ini kisah yang masuk itu. Sampai kemudian disebutkan tentang permasalahan antara Hafsah dengan Nabi SAW, apakah Nabi mentalak Hafsah atau tidak. Itu. Ini persaudaraan di antara mereka. Kemudian disebutkan di beberapa riwayat yang menyebutkan tentang persaudaraan mereka, orang-orang Muhajirin dengan Ansor. Banyak sekali disebutkan di sini oleh Imam Bukhari. Di antaranya, ya, kisahnya di sini disebutkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW ketika beliau mendatangi Madinah mempersaudarakan aku dengan siapa? Dengan Sa'ad bin Rabi. Kisah yang masyhur. Qala li Abdurrahman, maka saat ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, inni aktsarul ansar malan, aku adalah orang yang paling banyak hartanya di orang-orang Ansar. Aku orang yang paling banyak hartanya, menyebutkan kepada Abdurrahman bin Auf. Fa'aksimu mali nisfain, aku akan membagi hartaku menjadi dua. Wa li imra'atan, aku juga punya dua istri. Fandur ajabahuma, lihatlah kamu, wahai Abdurrahman, mana yang lebih kamu sukai dari keduanya, bukan dia sebaliknya. Aku milih ini, kemudian kamu yang ini. Tidak, malah aku punya dua istri, lihat yang paling kamu sukai. Menawarkan seperti itu. Ini keadaan yang demikian mulia dari mereka. Yusiruna ala fusim walaukan abim khasasah, mendahulukan ya orang lain daripada mereka butuh, padahal mereka butuh daripada diri mereka sendiri. Fandur a'jaburuma ilaik fasamiha, sebutkan namanya li kepadaku. Mutalik ha, aku akan talak. Faidah ingkotat iddatuha, kalau selesai iddahnya batasya wajha, nikailah dia. Bilang gitu dia kepada Abdurrahman. Ya, demikian juga dari harta juga aku bagi juga, separuh kamu separuh aku. Maka berkata Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi ahlika wa malika, semoga Allah berkahi untukmu, keluargamu dan hartamu. Aina suqukum, di mana pasar kalian? Masyaallah. Ini yang dia tanya malah. Enggak. Tunjukkan pasar. Fadalluha ala suq Bani Qainuqa. Kemudian ditunjukkan pasarnya Bani Qainuqa. Faman qalaba ila wa ma hu fadlun min aqid, tidaklah dia pulang kecuali karena dia mempunyai keahlian dalam hal jual beli. Ya, dalam hal tijarah. Tidaklah dia pulang kecuali ada kelebihan dari aqid wasamen. Ya. Dari keju, dari mentega, keuntungan. Sema taba'al gudu, kemudian besoknya juga demikian. Sema ja'a yauman, kemudian datang di suatu hari, wabihi atan usufra, dan dia ada bekas kuning. Jadi bekas orang baru menikah, punya keuntungan banyak, akhirnya dia mampu untuk menikahi perempuan. Faqala Nabi SAW, maka Nabi mengatakan kepada Abdurrahman, mahyam, ini yani kenapa kamu? Faqala, dia mengatakan, tazawwajtu, aku telah menikah. Kala Nabi mengatakan, kam sukta ilaiha, berapa kamu berikan mahar? Kala dia mengatakan, nawatan min dhahab, ya ini sebenarnya biji dari emas, biji atau seberat biji emas, demikian juga. Sebutkan dalam riwayat yang lain, ya. Kemudian dia mengatakan, aulim walau bisa, ini walimalah walaupun dengan apa? Walaupun dengan satu kambing, ini. Dan itu sunnah. Nabi SAW pernah beliau dalam keadaan sederhana. Kemudian juga disebutkan ini kisah yang lain yang terjadi antara Salman Al-Farisi dengan sahabat yang lain, Abu Darda. Disebutkan di halaman 95 Nawawi, disebutkan di Riyadhus Shalihin hadis ini. Ketika beliau membahas di dalam bab al-iqtisad fil ibadah, ini sederhana dalam ibadah. Ini ibadah itu tidak perlu kemudian seorang memaksakan diri. Waktu itu ya disebutkan bahwa Salman Al-Farisi beliau mendatangi sahabatnya Abu Darda, ya menziarahi saudaranya Abu Darda. Sebutkan di bab tentang al-iktisab. Ini sederhana di dalam hal ibadah. Cuma di sini dari Abu Juwayfah bin Abdillah, kalau beliau mengatakan, akhwan Nabi Nabi Sallam bena Salman wa Abi Darda. Nah, di sini Abu Juwayfah menyebutkan bahwa Nabi mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Siapa ini yang Ansori? Yang orang Ansor adalah Abu Darda. Salman kita tahu beliau dari Persia, kan demikian. Fasalah Salman Abu Darda. Maka Salman pun menziarahi Abu Darda. Faru'a Abu Darda mutabadilah. Maka kemudian Salman melihat istrinya Abu Darda mutabadilah dalam keadaan ya la bisa siap mihnah. Tarika siap zina, memakai pakaian biasa untuk bekerja, meninggalkan pakaian untuk berhias. Maka berkata Salman, "Kenapa kamu?" Qala berkata Abu Darda, "Saudaramu Abu Darda dia tidak punya hajat kepada dunia." Maka Abu Darda pun ya, baca Abu Darda, Abu Darda datang membuat makanan. Ya, faqala lahu, "Qul fa inni shaim." Kemudian Abu Darda mengatakan, "Setelah buat makanan, makanlah wahai saudaraku." Ini Salman Al-Farisi. "Aku sungguhnya dalam keadaan puasa." Qala, maka Salman mengatakan, "Ma ana bi akil hatta taqul." Aku tidak akan makan sampai kamu ikut makan. Faqala, akhirnya Abu Darda ikut makan. Ini persaudaraan mereka dua. Yang menjadi perhatian kita adalah keduanya itu disaudarakan oleh Nabi SAW. Pada makan alail ketika di malam hari, Abu Darda yakum, Abu Darda ingin sholat berdiri. Bapak lelahu, maka berkata Salman, "Nam." Salman mengatakan, "Bapak lelahu, nam, tidurlah kamu." Panama kemudian tidurlah. Jadi ketika mau sholat, Abu Darda diperingatkan, "Tidur kamu." Semata apa yakum, kemudian dia mau berdiri lagi. Bapak lelahu, maka Salman mengatakan, "Tidurlah." Tidur lagi. Ya, pada maka nabi akhir layar ketika di akhir malam, ya, mungkin jam 2 ya atau setengah 3 insyaallah mereka. Tapi tadi Abu Darda mungkin ingin sholat ya kalau kita mungkin jam 10 ya, mungkin kemudian jam 12 lagi. Tidak boleh oleh Salman. Kemudian ketika di akhir malam, qala Salman, ini yang aneh. Salman Al-Farisi beliau bagaimana bisa tahu saudaranya itu mau bangun-bangun? Ya kan? Ketika di akhir malam, kemudian Salman mengatakan, "Kum al-an, berdirilah sekarang." Fasolayna, fasolaya jami'an, keduanya sama-sama sholat malam. Maka kemudian Salman mengatakan, ya radhiyallahu anhu, "Inna li rabbika 'alaika haqqan," sungguhnya untuk Rabbmu, untuk Allah itu atasmu hak. "Wa inna li nafsika 'alaika haqqan," untuk jiwamu juga ada hak. "Wa li ahlika 'alaika haqqan," demikian juga untuk keluargamu atasmu itu ada haknya juga. Fatiqulati hakin hakohu, berikanlah setiap yang punya hak itu haknya. Pada Nabi saw berdakwah dalik lalu, kemudian Abu Darda pun mendatangi Nabi saw menyebutkan hal tersebut. Fakohlah Nabi, maka Nabi saw beliau mengatakan, "Sadaqo Salman, Salman benar." Kalau Bukhari di sini, sekali membukhari. Ini tentang persaudaraan mereka. Ya, demikian di sini. Semoga Allah memberikan kita semua kebaikan dan keselamatan.